Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala aqsamu asma'illahi min haythul ma'ani. Inna minal mufida jiddan fi babi fikil asma'il husna ma'rifata aqsamiha min haythu ma'aniha wa dilalatuha wa yatanqasimu bihadil i'tibari ila iddati aqsam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif hafizahullah aqsamu asma'illahi min haythul ma'ani. Pembagian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi makna-maknanya. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari tinjauan maknanya memiliki beberapa kandungan. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali kepada zat-Nya. Ada nama-nama Allah yang kembali kepada perbuatan-Nya, bergantung dengan kehendak-Nya kapan Dia mau. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang memiliki banyak kandungan dalam satu nama, kandungan sifat-sifat. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang intinya dalamnya adalah kesucian Allah daripada segala macam bentuk kekurangan. InsyaAllah kita akan jabarkan satu demi satu. Inna minal mufidi jiddan adalah hal yang sangat penting sekali. Fi babi fiqhil asma'il husna, dalam memahami nama-nama Allah yang husna. Ma'rifat aqsamiha, bahwasanya nama-nama ini memiliki makna-makna. Nama-nama ini memiliki makna-makna min haythu ma'aniha wa dilalatiha. Memiliki makna-makna baik dari sisi penunjukannya maupun makna-makna yang terdapat dalamnya. Wa hiya tanqasimu bihadzal i'tibari ila iddati aqsam. Dan dari tinjauan ini dia memiliki beberapa pembagian. Nah, القسم الأول ما كان منها دالا على صفة ذاتية والصفة ذاتية على صفة ذاتية والصفة الذاتية هي الصفة التي لم يزل الرب ولا يزال متصفا بها متصفا ولا يزال متصفا بها فهي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة. القسم الأول, bagian pertama daripada kandungan makna yang tercakup dalam nama-nama Allah, maka namin hadal dan ala sifatin dzatiyah, nama-nama Allah yang terkandung dalamnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan zat-Nya. Wasifatu dzatiyah, yang disebut juga dengan nama as-sifatu dzatiyah. Sifat dzatiyah ini hiya sifatul lati lam yazalir rabbu wa la yazalu muttasifan biha, adalah sifat yang Allah selama-lamanya terus menerus memiliki sifat ini, tak pernah sekalipun sifat ini lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama-lamanya ya bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahya la tanfakku anidzat, sifat Allah ini tak pernah lepas daripada zat Allah ini. Wala ta'alluq laha bil masyiah, tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan berikan contoh-contohnya. Naam. Fa min asma'ihi subhanahu al-hayyu wa huwa dalun ala thubuti sifatil hayati. Fa min asma'ihi subhanahu, di antara nama-nama Allah adalah al-hayyu. Al-hayyu ini artinya yang maha hidup. Selama-lamanya Allah maha hidup. Tak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala mati. Bagaimana kata Abu Bakar Siddiq ketika wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan ha qad mata." Barang siapa yang menyembah Muhammad, ini Muhammad telah meninggal. "Fa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup, tak pernah mati. Ini disebut dengan nama sifat dzatiyah. Selama-lamanya Allah tak pernah lepas daripada sifat ini. Naam. Al-alimu wa huwa dalun ala thubuti sifatil ilmi. Al-alim, di antara nama Allah al-alim, Al-alim huwa dalun ala thubuti sifatil ilmi, menunjukkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka selama-lamanya Allah yang punya nama Al-Alim, Tuhan yang maha memiliki ilmu, Tuhan yang maha berilmu, selama-lamanya tak lepas daripada Allah ilmu ini. Artinya Allah tidak pernah disifati dengan kejahilan. Selama-lamanya Allah adalah Tuhan yang maha berilmu. Berbeda dengan manusia. Manusia dahulu kala kita memiliki apapun daripada ilmu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian tak memiliki ilmu sama sekali. Dari tak berilmu akhirnya kita belajar lambat laun memiliki ilmu sedikit demi sedikit, dan ilmu yang kita miliki pun begitu terbatas dengan ilmu Allah Jalla wa'ala. Adapun Allah selama-lamanya Allah berilmu. Adapun manusia asalnya adalah apa? Jahlu. Hukum asal manusia jahil, tak memiliki ilmu, akhirnya dia belajar, akhirnya dapat penjelasan, ya, akhirnya dia mengetahui. Allah menyifati manusia dengan sifat zaluman jahula, ya, selalu menzalimi dirinya dan jahil. Maka sifat ilmu ini tak pernah lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya Allah bersifat dengan sifat ilmu ini dari namanya Al-Alim. Naam. Was-Sami'u wa huwa dalun ala thubuti sifati sam'i. Demikian juga nama Allah As-Sami' wa huwa dalun ala thubuti sifati sam'i. As-Sami' nama Allah As-Sami' artinya yang maha mendengar, menunjukkan Allah memiliki sifat mendengar. Selama-lamanya Allah memiliki sifat mendengar. Tak pernah lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, hari ini kita memiliki sifat mendengar. Mungkin besok, lusa, la qadarullah, terjadi kecelakaan, akhirnya kita tak mendengar. Jadilah kita tuli. Mungkin. Mungkin. Ya. Ada juga orang-orang yang Allah lahirkan dalam keadaan tuli. Adapun Allah selama-lamanya tetap memiliki sifat ini, bahwasanya Allah mendengar. Dan manusia juga memiliki sifat mendengar, tetapi pendengaran manusia terbatas dengan, tak sama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengarkan semua ya ungkapan makhluknya, tak pernah bercampur antara satu bahasa dengan bahasa lain. Tak pernah Allah kebingungan. Setiap orang berdoa, ada yang pakai bahasa Minang berdoa, ada yang pakai bahasa Batak berdoa, ada yang pakai bahasa macam-macam, ya. Semua yang berdoa Allah mendengarkan apa yang mereka minta, apa yang mereka keluhkan kepada Allah, dan Allah memahaminya dan Allah mendengarnya. Lihatlah bagaimana datang Khawlah bintu Tha'labah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melaporkan perihal suaminya. Suaminya yakni yang menziharnya, yang mengatakan kepadanya, anti alayya ka dhahri ummi, aku haram mencampurimu sebagaimana aku haram mencampuri ibuku. Engkau sekarang bagikan punggung bagi ibuku, engkau bagikan punggung ibuku. Sebagaimana aku haram mencampuri ibuku, aku haram mencampurimu. Akhirnya dia datang melaporkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berbisik-bisik, ya. Apa kata Allah? Qad sami Allahu allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar perempuan yang melaporkan, mengadukan kepadamu tentang suaminya. Wa yashtaki min Allah, wallahu yasma'u tahawarukuma. Dia mengeluhkan kepada Allah suaminya, ya. Ketika dia telah tua, kemudian dia zihar, dia bersumpah tidak akan mencampuri istrinya. Bahkan dia katakan, sebagaimana aku haram menyetubuhi ibuku, aku haram menyetubuhimu. Akhirnya turunlah ayat. Apa kata Ibunda Aisyah? Ya, dia dekat dengan majlisku, aku hanya mendengarkan bisik-bisik mereka, tapi Allah mendengar dari atas langit ketujuh. Subhanallah. Dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu. Adapun manusia terbatas, dan sifat mendengar ini tak pernah lepas daripada Allah Jalla wa'ala. Maka namanya disebut dengan nama sifat dzatiyah. Naam. Wal basiru wa huwa dalun ala thubuti sifatil basar. Nah, di antara nama Allah al-basir wa huwa dalun ala thubuti sifatil basar. Al-basir menunjukkan Allah memiliki sifat melihat. Selama-lamanya Allah melihat, tidak sebagaimana makhluk. Bayi awal-awal ketika kelahirannya tak melihat dengan sempurna. Hanya melihat mungkin bayang-bayang, bahkan tak menangkap bayang-bayang. Antum lihat anak bayi ketika berlahir, antum gini kan, enggak berkedip dia. Lambat laun ya bertambahlah penglihatannya, mulai dapat melihat ya objek, dan begitulah seterusnya. Kemudian menjadi melihat, dan penglihatannya pun tak sempurna, ya. Kemudian ada saja orang-orang yang pernah, yakni yang pernah melihat, Allah cabut penglihatannya menjadi buta. Ya, lihatlah para ulama kita seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, berusia 18 tahun Allah cabut penglihatan matanya. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah melihat ini selama-lamanya Allah menyifatinya. Tak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala disifati dengan tidak melihat. Naam. Wal qawi wa huwa dalun ala thubuti sifatil quwwah. Al qawi, demikian juga Allah memiliki nama al qawi. Wa huwa al qawi, dialah Allah yang maha kuat. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil quwwah, yang menunjukkan sifat kuat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah dahulu oleh lemah. Adapun manusia terlahir dalam keadaan lemah, lambat laun muncullah baginya kekuatan. Tak mampu berdiri, tak mampu jalan, lambat laun belajar berjalan, jatuh bangun, jatuh bangun. Ya, kekuatan manusia pun kalau dia memiliki kekuatan terbatas. Maka kekuatan ini adalah sifat al-quwwah. Sifat kuat bagi Allah adalah sifat yang selama-lamanya tak berpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal-aliyu wa huwa dalun ala thubuti sifatil uluwi. Al-aliyu huwa dalun ala thubuti sifatil ulu. Demikian juga sifat nama Allah. Di antara nama Allah adalah al-aliyu wa huwa al-aliyul hakim. Dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha bijaksana. Al-aliyu, nama Allah ini menunjukkan sifat, wa huwa dalun ala thubuti sifatil ulu, menunjukkan Allah memiliki sifat selama-lamanya di atas, selama-lamanya maha tinggi. Ingat, sifat ulu ini selama-lamanya maha tinggi. Ya, harus dibedakan antara sifat ulu dengan sifat istiwa. Sifat istiwa, Allah bersemayam, itu adalah sifat fi'liyah yang akan kita bahas pada bagian kedua. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berkehendak kapan dia mau dia bersemayam. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam beberapa ayat Allah akan datang dalam persidangan di hari kiamat, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Walaupun disebutkan dalam sebagian hadis Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, tapi selama-lamanya Allah tetap maha tinggi di atas makhluknya. Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tak pernah selama-lamanya Allah dalam makhluk, di bawah makhluk. Selama-lamanya Allah di atas makhluk, Allah maha tinggi. Maka sifat al-ulu ini adalah sifat apa? Dzatiyah. Ya. Ketika Allah mendekat kepada hambanya, ketika Allah SWT datang menyidang hambanya, ketika Allah SWT turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir, tak akan pernah merubah sifat Allah. Bahwasanya Allah selama-lamanya maha tinggi di atas makhluknya. Adapun sifat al-istiwa, bersemayamnya Allah, itu terserah kapan Allah berkehendak. Nanti kita akan jelaskan pada sifat kedua. Naam. Wal azizu wa huwa dalun ala subuti sifatil izzah. Ala subut, ala subuti sifatil izzah. Al aziz, di antara nama Allah al aziz, wa huwa al azizul hakim, dialah Tuhan yang maha al aziz, ya perkasa. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil izzah, menunjukkan keperkasaan Allah selama-lamanya. Raja-raja, manusia, penguasa, mungkin dia menjadi makhluk yang perkasa dalam satu rentang waktu. Ya, ketika dia memiliki kekuasaan, ketika habis masa kekuasaannya, ketika dijatuhkan sama musuh-musuhnya, hilang. Adapun Allah selama-lamanya. Naam. والقدير وهو دال على ثبوت صفة القدرة. القدير. Di antara nama Allah al-Qadir, ya. Al-Qadir adalah merupakan nama Allah yang bermakna dalun ala thubuti sifatil qudrah, menunjukkan Allah memiliki sifat kekuasaan, kekuasaan atau berkuasa, kuasa melakukan apapun yang dia kehendaki, ya. Tanpa ada batas, kekuasaan yang mutlak, selama-lamanya Allah maha kuasa. Ya, daripada kata Al-Qadir, nama Allah inilah diambil, Allah memiliki sifat berkuasa, kuasa melakukan apapun, fa'alun lima yurid, dia akan lakukan apapun yang dia kehendaki, maha kuasa. Ya, dan kekuasaan ini selama-lamanya milik Allah, tak pernah terlepas dari zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia kadang-kadang kekuasaannya melemah, bahkan hilang daripadanya kekuasaan. Naam. Wa jami'u hadhihi sifat sifatun dzatiyyah لأنها ملازمة للذات ملازمة للذات لا تنفك عنها وليس لها تعلق بالمشيئة. وجميع هذه الصفات semua sifat-sifat di atas dan bukan hanya ini saja, mungkin ada sifat-sifat lain. Ini contoh-contoh saja. Sifatun dzatiyah ya adalah merupakan sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala yang terambil daripada nama-namanya. Ya, yang terambil daripada nama-nama. Ada sifat-sifat lain yang tidak terambil daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menampakkan Allah dengannya karena Allah tidak mengambil daripadanya nama. Ya. Seperti sifat wajah. Tidak ada diambil daripadanya nama, tapi kita mengetahui Allah memiliki wajah. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan berkekalanlah wajah Tuhanmu. Ya, pemilik keutamaan dan kemuliaan, sifat wajah, sifat tangan, ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita katakan inilah nama-namanya. Di antara nama-namanya ada yang mencakup sifat. Di antara sifat-sifatnya, di antara sifat-sifat Allah ada yang tak diambil daripadanya. Seperti sifat tangan, wah iblis, kenapa engkau enggan sujud dengan yang kuciptakan dengan dua tanganku? Ini hanyalah sifat-sifat belaka, tak diambil daripadanya apa? Nama-nama. Ya, setiap nama pasti mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat diambil daripadanya nama. Lihatlah sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat murka. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidak akan kamu melihat kepada satu kaum Allah murka kepada mereka. Murka itu bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diambil daripadanya nama. Maka jangan dinamakan Allah dengan nama Al-Ghadub, Tuhan Maha Pemarah. Tidak. Nah, kata beliau, wa jami'u hadhihi sifati sifatun dzatiyah, semua sifat-sifat di atas adalah sifat dzatiyah yang terambil dari nama. Ini yang kita bahas, sifat-sifat yang terambil dari nama. Li'annaha mulazimatun lidzat, karena dia senantiasa mengiringi zat. La tanfaku anha, tak pernah berpisah daripada zat tersebut. Walaysa laha ta'alluqun bil masyiah, tak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ya, karena sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, kapan mau dia buat. Adapun ini tidak, selama-lamanya Allah memiliki sifat demikian. Kita akan paham insyaAllah ketika dijelaskan contoh-contoh sifat fi'liyah. Ya, silakan. Al-qismu tsani ما كان منها دالا على صفة فعلية والصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. القسم الثاني bagian kedua daripada yani nama-nama Allah Subhanahu wa taala. ما كان منها دالا على صفة فعلية, yaitu nama-nama yang menunjukkan sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya. Wasifatul fi'liyah, adapun sifat fi'liyah ini, hiya allati tata'allaku bil masyiah, yang senantiasa berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan dia mau dia buat, kapan dia tak mau tak dibuat. Ya, adapun sifat dzatiyah, selama-lamanya Allah bersifat dengan sifat itu. Adapun sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah. Insya'a fa'ala, jika dia mau berkehendak dia akan buat. Contohnya apa? Contohnya adalah mencipta. Wallahu khaliqu kulli syai'in, Allah lah Maha Pencipta atas segala sesuatu. Di antara nama Allah adalah Al-Khaliq, pencipta. Karena itulah kita beri anak-anak kita dengan nama Abdul Khaliq, hamba bagi Tuhan Maha Pencipta. Sifat mencipta bagi Allah, kapan dia mau dia ciptakan yang tidak ada. Ya, hari ini mungkin dalam rahim ibu-ibu kita ada yakni anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di sana. Dan mungkin di alam arwah, Allah Ta'ala alam, kita tak tahu, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ciptakan, ya, dalam alam arwah semua, yakni ruh-ruh manusia sebelum dia lahir di dunia ini. Subhanallah, telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan. Nanti ketika dia lahir, yakni nanti ketika dia dalam kandungan sang ibu, ketika berusia 120 hari, barulah ruh yang diciptakan tersebut ya diperintahkan Allah kepada malaikat untuk meniupkan ruh tersebut ke dalam janin. Maka hiduplah janin ketika janin berusia 120 hari. Subhanallah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dia kehendaki, kapan dia mau. Mungkin besok ada yang lahir, mungkin lusa ada yang lahir, ya, mungkin tahun depan ada yang lahir, mungkin nanti ada yang meninggal. Semuanya adalah bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sifat mencipta ini adalah sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang terambil daripada namanya Al-Khaliq. Naam. Jadi kata beliau, insya'a fa'alha, jika mau dia buat, wa insya'a lam yaf'al, jika dia berkehendak tidak dilakukan. Naam. Wa min hadhil qismi min hadha wa min hadhil qismi ismuhu tabaraka wa ta'ala al-khaliqu wa huwa dalun ala thubuti sifatil khalqi. Wa min hadhil qismi ismuhu tabaraka ta'ala al-khaliq. Di antara bagian yang kedua ini dari nama-nama Allah yang mengandung sifat adalah nama Allah al-khaliq. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil khalqi, yang menunjukkan wallah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mencipta kapan dia mau. Ya, kapan dia mau dia buat. Ya, Dajjal. Ya, sebagian ulama mengatakan Dajjal telah Allah ciptakan, sebagian mengatakan belum lagi diciptakan. Ya, yang jelas Mahdi belum Allah ciptakan. Nanti Allah akan ciptakan Mahdi, dan dia terlahir daripada keturunan Hasan bin Ali, dan dia akan yuslihuhullah fi lailah, Allah akan perbaiki dia satu malam. Ya, ketika dia keluar dibahir oleh kaum muslimin, ini belum diciptakan Allah. Ya. Kapan dia ciptakan? Allah alam kapan dia mau. Ya, makhluk yang melata yang keluar dari bumi ini akan berbicara kepada manusia, yang akan memberi tanda ini orang mukmin, ini orang kafir. Makhluk ini belum Allah ciptakan, belum Allah keluarkan. Kapan dia keluar? Terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Warrazzaqu wa wadalun ala thubuti sifati rizqi. Di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, Tuhan pemberi rezeki, wa wadalun ala thubuti sifati rizqi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat memberi rezeki kepada makhluknya. Sifat Ar-Razzaq rizqu ini, memberi rezeki ini, sifat memberi rezeki kepada makhluknya, membagi-bagikan rezeki kepada makhluknya adalah sifat fi'liyah, terserah kapan Allah. Hari ini yang pergi keluar mencari nafkah seharian, ya, dia bentangkan lapaknya dari pagi sampai sore sampai malam, tak ada yang membeli. Mungkin tak Allah beri rezeki hari ini dia. Besok Allah jamak untuk satu minggu. Orang datang sekali bawa barangnya semua dihabiskan. Mungkin? Mungkin. Jadi rizku ini adalah sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak-Nya. Ya, dan Allah yang bagi-bagi rezeki kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik? Nahnu qasamna bainahum ma'ashatan fil hayatid dunya." Apakah mereka yang bagi-bagi rezeki dan rahmat Tuhan mereka? Allah yang bagi-bagi rahmatnya berupa rezeki ini. Ya, dalam kehidupan di dunia. Ada yang Allah beri rezeki berupa harta yang banyak, tapi tak diberikan rezeki kesehatan yang sempurna. Harta banyak melimpah tapi penyakitan. Ada yang Allah berikan baginya subhanallah kuat, sehat, tapi tak punya uang alias bokek. Subhanallah. Ada yang diberikan Allah rezeki anak 1, 2, 3. Ada yang selusin anaknya, ada yang lebih, ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang lain, dan begitulah seterusnya. Rezeki ini adalah Ar-Razzaq, nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sifat Allah memberi rezeki kepada siapa dikehendaki. Ya, kapan dia kehendaki. Hari ini mungkin kita belum punya rezeki, mungkin nanti sore, nanti siang atau besok pagi. Semuanya ini terserah kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah berikan rezeki seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya buliman yasha winatha." Ada Allah berikan rezeki bagi siapa dia kehendakinya, anak-anak perempuan. Wa ya buliman yasha udzukura, dan Allah berikan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki rezeki berupa anak-anak laki-laki. Wa yuzawwijuhum dzukuranan wa unatha wa inatha. Ada yang Allah berikan baginya komplit, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha waqima, dan dengan kehendak Allah dia ciptakan orang-orang tertentu tidak memiliki keturunan dengan hikmah yang Allah mengetahuinya. Yang jelas semuanya baik bagi mereka. Dan yang jelas setiap orang harus pasrah dengan apa yang telah Allah tentukan baginya. Ya. Dan ini semuanya berkaitan dengan kehendak kapan dia mau. Naam. والتواب وهو دال على ثبوت صفة التوبة. التواب di antara nama Allah At-Tawwab, Tuhan yang terus menerus menerima taubat hamba. Dan ini menunjukkan hamba terus menerus bersalah dan berdosa. Hari ini kita istighfar, taubat, berpuasa segala macam. Entah sebulan kemudian kita ulangi lagi kemaksiatan itu. Ya. Akhirnya kita kembali taubat, menyesal, beristighfar kepada Allah, dan Allah terima taubat kita untuk kedua kalinya. Setahun dua tahun tergelincir lagi, nyesal lagi, kemudian kita bertaubat kepada Allah, Allah terima lagi taubat kita. Subhanallah. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya semasa manusia dalam keadaan hidup ini, ya, masih Allah terima taubatnya sebelum muncul dua tanda. Yang pertama berkaitan dengan tanda yang ada dalam dirinya, yaitu sebelum sampai roh di kerongkongan. Kalla idza balaghati al-ulqum, ketika roh telah sampai ke ulqum, tenggorokan, ketika itu tak ada lagi baginya, dibukakan pintu taubat. Berhentilah ketika itu taubatnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tak menerima taubat Firaun yang berkata, "Sekaranglah aku beriman dengan Tuhan yang disembah Bani Israel." Kata Allah, "Sekarang kau beriman, waqad asaita qablu, engkau sebelumnya bermaksiat." Ya. Ini tertutup pintu taubat. Demikian juga yang kedua, ketika terbit matahari daripada arah barat, "Wa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha." Ketika datang hari, muncul sebagian daripada tanda-tanda Tuhanmu, tak beriman lagi iman satu jiwa yang belum beriman sebelumnya. Selama masih ada ruh, selama ruh belum sampai kerongkongan, selama matahari belum terbit dari arah barat, Allah terus menerus menerima taubat kita yang selalu bersalah ini. Ya. Kapan dia terima taubat kita? Kapan dia kehendaki? Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika terpenuhi syarat-syaratnya, Allah akan terima taubat seseorang. Jadi at-tawwab huwa dalun ala thubuti sifati taubah, menunjukkan Allah memiliki sifat menerima taubat hamba-hambanya kapan dia kehendaki. Naam. Wal ghafuru wa huwa dalun ala thubuti sifatil maghfirah. Wal ghafuru huwa dalun ala thubuti sifatil maghfirah. Demikian juga nama Allah Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Tadi Tuhan yang Maha Penerima Taubat. Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Diampuninya dosa-dosa kita. Al-Ghafur. Ya. Diterimanya taubat kita, kemudian dihapuskan dosa-dosa tersebut. Diampuni Allah Subhanahu wa taala, tidak dihukum dengannya. Itulah makna pengampun. Wallah, yang andai kata setiap dosa yang kita lakukan Allah hukum kita, binasa. Ada Allah ampuni kita, tidak dihukum Allah kita dengannya. Dan ini terambil daripada nama Allah Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil maghfirah, menunjukkan Allah memiliki sifat Maha mengampuni siapa-siapa yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki. Naam. Warrahimu wa huwa dalun ala thubuti sifati rahmah. Ar-Rahim huwa dalun ala thubuti sifati rahmah. Demikian juga nama Allah Ar-Rahim, dialah Tuhan yang Maha Penyayang. Dan ini menunjukkan Allah memiliki sifat rahmat. Ya. Kepada siapa? Kepada siapa yang dia kehendaki. Kapan? Kapan dia kehendaki. Ya. Mungkin hari ini dia rahmati sebagian orang. Ya, boleh jadi yakni hari ke depan Allah Subhanahu wa taala hinakan sebagian orang, Allah muliakan sebagian orang. Ini semuanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal muhsinu wa huwa dalun ala thubuti sifatil ihsan. Di antara nama Allah adalah Al Muhsin. Ya, jadi boleh kita membuat anak-anak kita dengan nama Abdul Muhsin. Al Muhsin itu nama Allah. Ya, artinya Tuhan yang Maha Baik. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil ihsan, menunjukkan Allah memiliki sifat yakni baik, kebaikan yang sempurna, namanya ihsan. Yang sempurna ujung daripada kebaikan itu namanya ihsan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan terbaik namanya ihsan. Berkata Rasulullah, "Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'." Allah telah mewajibkan, menetapkan untuk melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu. Berarti apapun yang Allah Subhanahu wa takdirkan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita hari ini. Hari ini stres, kenapa? Ya, rezeki sempit hari ini. Dari kemarin enggak laku-laku. Ya, barang. Sementara istri sudah sibuk di rumah. Suruh cari, Bang, pergi cari nafkah. Beras sudah habis, mau utang malu. Subhanallah. Ya. Yakini itu yang paling baik hari ini. Setiap keadaan itu yang paling baik yang kita alami hari ini. Subhanallah. Andai kata tidak seperti itu, tidak baik bagi kita. Subhanallah. Itulah namanya ihsan. Segala macam keputusan Allah terlahir dengan ihsannya. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai. Buat proposal lamaran, melamar akhwat, ditolak keluarganya. Ihsan bagi dia dalam hal itu. Seandainya diterima mungkin akan lain dampaknya, jelek baginya. Melamar pekerjaan satu instansi ditolak, itu ihsan baginya ketika itu. Ya, orang punya mobil mewah-mewah, ini jangankan mobil, motor pun kombet. Itu ihsan bagi dia dikala itu. Namanya kata diberikan baginya mobil mewah ketika itu, mungkin tak sanggup dia. Subhanallah. Tak pernah lepas segala macam ketentuan Allah daripada sifat ihsannya. Artinya yang sempurna. Kata Nabi SAW, "Wa idza qataltum fahsinul qitlah." Andai katakan membunuh, bunuhlah dengan cara yang ihsan terbaik. Membunuh hewan, bunuhlah dengan cara yang terbaik. "Wa idza dzabhtum fahsinul dzibah." Jika kalian menyembelih, sempurnakanlah sembelihan. Ya, inilah makna ihsan. Jadi sifat ihsan ini adalah sifat terambil dari nama Allah, Muhsin, yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan dia mau memberikan ihsan kebaikannya kepada makhluknya, dia lakukan. Kapan dia mengazab makhluknya, dia lakukan. Naam. Wal afuu wa huwa dalun ala thubuti sifatil afwi. Al afuu, di antara nama Allah adalah al afuu yang menunjukkan Allah, wa huwa dalun ala thubuti sifatil afwi, menunjukkan Allah memiliki sifat maha memaafkan. Kapan? Kapan dia kehendaki? Kepada siapa? Kepada siapa yang dia inginkan. Naam. Wa jami'u hadhihi sifati sifatun fi'liyatun likawniha muta'alliqatan bil masyiah. Wa jami'u hadhihi sifati sifatun fi'liyah. Semua sifat-sifat ini disebut dengan nama sifat fi'liyah likawniha muta'alliqatan bil masyiah. Karena semua sifat-sifat ini berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan dia mau dia buat, kapan dia tak mau tak dia buat. Jadi apa beda antara dzatiyah dengan fi'liyah? Kalau dzatiyah selama-lamanya ada dalam zat Allah tabaraka taala. Tak pernah Allah lepas daripada sifat-sifat tersebut. Selama-lamanya Allah Maha mengetahui al-alim. Selama-lamanya Allah Maha melihat al-basir. Selama-lamanya Allah Maha kuasa al-qadir. Tapi sifat fi'liyah berkaitan dengan kapan dia mau dia lakukan, kapan dia tak mau tak dia lakukan. Naam. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakhluqullahu ma yasha'. Wa qala ta'ala, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wa qala ta'ala, وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. وَقَالَ تَعَالَى, يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَقَالَ تَعَالَى, يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وإليه تقلبون. وقال تعالى, وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تعالى, ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال تعالى. Kemudian Syekh Abdul Razzaq menjelaskan dalil-dalil dengan apa yang dia katakan di atas. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, ya khluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apa-apa yang dia kehendaki. Berarti mencipta ini nama Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta, berkaitan dengan kehendaknya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah jualah yang beri rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki tanpa hisab, tanpa perhitungan. Jadi nama Allah Ar-Razzaq, daripada yang terlahir sifat rezeki. Allah memberi rezeki kepada siapa-siapa yang dikehendaki, kapan dia kehendaki. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa yatubullahu ala man yasha', dan Allah menerima taubat bagi siapa-siapa yang dikehendaki. Subhanallah. Ada orang-orang yang tidak Allah kehendaki bertaubat selama-lamanya. Dan Allah tahu hatinya kotor. Ya, law alim Allah fihim khairan la asma'ahum. Andai kata Allah tahu ada kebaikan dalam diri mereka, Allah pasti akan membuat mereka mendengar kebenaran dan mengikutinya. Jadi sifat ini kembali kepada kehendak Allah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki, dan Allah mengazab siapa yang dia kehendaki. menunjukkan bahwasannya sifat mengampuni itu terambil daripada nama Allah Al-Ghafur, berkaitan dengan kehendak Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa kana Allahu ghafuran rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, yu'adzibu man yasha', Allah subhanahu wa ta'ala mengazab siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa yarhamu man yasha', Allah merahmati siapa-siapa yang dia kehendaki. Menunjukkan sifat rahmat adalah sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah. Wa ilaihi tuqlabu, dan hanya kepada-Nya kalian akan dipulangkan, dikembalikan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ahsin, berbuat ihsanlah kalian, kama ahsan Allah ilaika, sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu, kapan dia kehendaki. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad afallahu anhum, sungguh Allah telah memaafkan mereka. Kata-kata afa, memaafkan, terambil dari nama Allah Al-Afu, Tuhan yang Maha memaafkan. Allah sungguh telah memaafkan mereka. Wa laqad afallahu anhum, innallaha ghafurun halim, sungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha lembut. Ini menunjukkan bahwasanya keampunan tersebut berkaitan dengan kehendak Allah, kapan dia mau dia lakukan. Demikianlah ikhwatul kiram, dua sifat, ya, dua sifat yang kembali kepada nama-nama Allah SWT. Bersisa dua sifat berikutnya insyaAllah ta'ala di minggu yang akan datang, kalau Allah masih memberikan kepada kita umur. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.